Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Dhamur Riya wa Ahli karya Syekh Abdul Abbas Yasin bin Ali Al-Adni rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pasal yang ke-14 terkait dengan hukmu tarkil ibadati li ajlin nas, hukum meninggalkan suatu ibadah karena manusia. Telah kita sebutkan bahwasanya para ulama berbeda pendapat di dalam permasalahan ini. Pendapat yang pertama bahwasanya anna dzalika riya, bahwa yang demikian adalah riya. Dan dinukil ini dari ucapan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan tarkul amali min ajlin nasi riya, wal amalu min ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu an yu'afiyakallahu anhuma. Meninggalkan suatu amalan disebabkan karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia merupakan kesyirikan, dan ikhlas adalah apabila Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dari keduanya. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yang demikian adalah makruh, dibenci. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Lajnatu Daimah di dalam fatwanya ketika ada pertanyaan, syakhsun kana yusalli falamman tahati shalah idza bijanibihi ahadu syuyukhi. Ada seorang yang dia melakukan salat, maka ketika selesai salat tiba-tiba di sampingnya ada salah seorang dari masyayikhnya, ada seorang dari syekhnya. Fa khafa an yaqa'a fi riya, maka dia pun takut untuk terjatuh ke dalam riya. Falam yatasanna khaufan min an yaqa'a fi riya, sehingga dia pun tidak melakukan sunnah dikarenakan takut terjatuh ke dalam perbuatan riya. Nah, yang mungkin dia biasa selesai sholat melakukan sholat sunnah atau zikir-zikir, ya, ketika ada orang yang dia merasa segan dengannya, apakah itu syekhnya atau gurunya, dia pun meninggalkan sunnah yang biasa dia kerjakan. Fahal yajuzu fi'lu hadza, apakah boleh seorang melakukan ini? Wahal alaihi syai'un, apakah dia ya terkena sesuatu, dan apakah amalannya tersebut itu benar? Maka kata Lajnatu Daimah, hadzal fi'lu aqallu ahwalihi al-karahah, perbuatan ini minimalnya keadaannya adalah makruh, itu paling minimal hukumnya makruh. Wa qad addahu ba'du ahli al-ilmi minar riya, dan sebagian para ahlul ilm menganggap ini merupakan riya, yaitu dia tidak melakukan ibadah sunnah yang biasa dia kerjakan dikarenakan ada orang tertentu, nah, yang dia merasa segan dengannya. Li'anna man azama ala ibadah wa tarakaha makhafata an yarahu an-nas fahuwa mura'in. Karena seorang yang dia telah berazam untuk melakukan suatu amalan ibadah, ya, dia telah bertekad, kemudian dia meninggalkannya karena khawatir dilihat oleh manusia, maka dia telah terjatuh ke dalam riya. Li'annahu tarakal amala li ajlin nas, karena dia meninggalkan suatu amal dikarenakan manusia. Wa tarkal amal khaufan minar riya min haba'il syaitan, sementara meninggalkan amal karena takut riya, ini merupakan tali-tali syaitan. Nah, Jadi makar syaitan agar seorang hamba dia meninggalkan amalan-amalan kebaikan. Fa innahu law fa'ala insanu hadza la awshaka idza 'alima syaitan bidzalik an ya'tarid lahu 'inda kulli 'amalin bil khatarati wal wasawis. Karena apabila seorang melakukan perkara ini, ya membiasakan seperti ini, nah dia biasa meninggalkan sesuatu amalan kebaikan karena takut riya atau terjatuh ke dalam riya, maka yang demikian ya apabila syaitan mengetahui perkara tersebut, maka syaitan pun akan menghalang-halangi dia. Di setiap dia akan melakukan amalan, syaitan akan muncul. Ya, syaitan akan menghalangi dia. Nah, memunculkan khotorot, memunculkan bisikan-bisikan ataupun wasawis. Ya, was-was. Nah, takut riya mau melakukan suatu amalan, ya. Takut riya sehingga dia pun tidak jadi melakukan amalan tersebut. Hatta yada'a kulla ta'ah. Sampai dia meninggalkan seluruh ketaatan. Nah, ini pendapat yang kedua mengatakan makruh. Ats-tsalits, pendapat yang ketiga, anna hadhil mas'alah wa huwa shawab tahtaju ila tafsil. Bahwasanya permasalahan ini, dan ini adalah pendapat yang benar, itu butuh untuk ditafsil, diperinci. Wa huwa annal 'amala 'ala qismain, yaitu bahwa suatu amalan itu ada dua macam. Yang pertama fardun, amalan yang fardu, yang wajib. Fahada yahrumu tarkuh. Maka yang seperti ini diharamkan untuk seorang meninggalkannya. Nah, apapun alasannya, dia tidak boleh meninggalkan suatu amalan yang itu adalah amalan yang wajib. Seperti seorang ya tidak melakukan sholat jamaah, sholat wajib secara berjamaah, karena takut riya, sehingga dia pun sengaja sholat di rumahnya tanpa uzur. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Nah. Wal wajibu alaihi mujahadatu nafsihi hatta yu'addih. Maka yang wajib bagi dia adalah mujahadah, melatih jiwanya sampai dia bisa menunaikan kewajibannya tersebut. Nah. Yang kedua, mandub. Suatu amalan yang itu merupakan amalan yang mandub, yang sunnah. Yang pertama tadi, amalan yang fardu. Yang kedua adalah amalan yang mandub, yang sunnah. Fal wajibu alaihi mujahadatun nafsi kadzalik. Maka yang wajib baginya adalah melatih jiwanya. Demikian pula. Fa in ajaza, maka apabila dia merasa lemah, fatarakaha, maka tidak mengapa dia untuk meninggalkannya. Ini untuk perkara yang sunnah. Nah, dia melatih jiwanya supaya tidak muncul riya di dalam hatinya. Tapi apabila dia dalam keadaan lemah, ya, maka dia pun meninggalkannya. Aura'a an yaf'ala tilkal ibadah fi halil khalwah. Atau hendaknya dia melakukan ibadah tersebut ketika keadaannya sendiri. Farah fala haraja 'alaih. Maka tidak mengapa baginya. Ini untuk amalan yang sunnah. Maka tidak masalah, ya. Nah, misal dia biasa bersedekah. Nah, kemudian ketika dia hendak melakukan sedekah, mengeluarkan hartanya, orang lain pun tahu kalau dia mau mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan. Maka dia pun menunda sedekahnya. Ya, sampai orang-orang tidak melihatnya. Ini tidak mengapa yang seperti ini. Nah, untuk amalan-amalan yang mustahabbah. Qala al-Qarrafi fi adh-dhakhirah, berkata al-Qarrafi di dalam adh-dhakhirah, "Wa ma ta'arada ar-riya'u fil 'ibadah qabla syuru'i fiha umira bi daf'i ar-riya' wa 'amali al-'ibadah." Maka setiap muncul riya' di dalam melakukan suatu ibadah, ya, sebelum dia memulai ibadah tersebut, maka dia diperintahkan untuk menolak riya tersebut dan dia melakukan ibadah yang dia hendak lakukan. Nah. Fa in ta'azzara 'alaih wa la taqriya'u bi sadrih fa in kanatil qurbatu mandubah ta'ayyana tarku. Apabila dia uzur, lemah, dia tidak bisa melawan ya perasaan riya yang ada ataupun yang muncul di dalam hatinya, atau riya tersebut sudah melekat di dalam hatinya. Nah, maka kata Al-Qarrafi, fa in kanatil qurbatu mandubah ta'ayyana tarku. Apabila itu adalah ibadah yang mandubah, ibadah yang sunnah, maka hendaknya dia meninggalkannya. Ya, hendaknya dia meninggalkannya. Kalau dia tidak bisa melawan riya tersebut. Litaqaddumil muharram 'alal mandub. Karena yang haram itu lebih mendahului yang sunnah. Maksudnya, ketika seorang melakukan ibadah yang sunnah, ya, muncul perasaan riya di dalam hatinya, sementara riya merupakan suatu yang haram, ya, maka lebih mendominasi riyanya daripada ibadah sunnah yang tidak dia kerjakan. Maka yang seperti ini keadaannya, tidak mengapa untuk dia meninggalkan ibadah tersebut. Kalau dia lemah, ya, tidak bisa melawannya. Nah, dia tinggalkan. Awajibatun umira bi mujahadati nafs. Adapun untuk perkara yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib, maka dia diperintahkan untuk melatih ataupun melawan jiwanya. Idla sabila litarkil wajib. Karena tidak ada peluang untuk meninggalkan perkara yang wajib. Ya, tidak ada alasan untuk meninggalkan suatu yang wajib karena takut terjatuh ke dalam riya. Nah, ini rinciannya untuk pendapat yang ketiga. Wa qala Ibnu Muflih fil Adab, berkata Ibnu Muflih di dalam kitab Al-Adabu Syar'iyyah, qala Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, berkata Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi, fa amma tarku ta'at khaufan minar riya fa in kanat al-ba'ith lahu 'ala ta'ati ghairud din fa hadha yanbaghi an yatruk li'annahu ma'siyah. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, adapun meninggalkan ketaatan karena takut riya, apabila ya, pendorong untuk dia melakukan suatu ketaatan itu bukan agama, fahadha yambari an yatruk, maka sepantasnya untuk dia meninggalkannya. Li'annahu maksiyah, karena itu merupakan maksiyah. Wa in kana al-ba'ithu 'ala dhalika ad-din wa kana dhalika li ajli Allah 'azza wa jalla mukhlishan fala yanbaghi an yatrukal 'amal. Adapun apabila yang mendorong dia ya untuk melakukan suatu amalan tersebut adalah agama dan yang demikian dia lakukan karena Allah 'azza wa jalla, ikhlas karena Allah, maka tidak sepantasnya untuk dia meninggalkan amalan tersebut. Ya, kalau memang dasar yang mendorong dia untuk melakukan suatu amalan ibadah yang hendak dia lakukan adalah karena Allah, ya, maka jangan dia melakukannya. Tapi kalau memang dasarnya ya dia sudah didasari dengan riya di dalam hatinya, maka hendaknya dia meninggalkannya karena ini maksiat. Nah. Li'annal ba'itsud din, karena yang demikian merupakan agama. Wa kadzalika idza tarakal amala khaufan min an yuqal mura'in fala yanbaghi dzalik li'annahu min makayidi syaitan. Demikian pula apabila dia meninggalkan suatu amalan karena takut dikatakan seorang yang riya, fala yanbaghi dzalik, maka tidak sepantasnya untuk dia meninggalkannya. Ya. Tidak mau beramal karena takut dikatakan riya, padahal dia ikhlas. Nah, fala yang bagi zalik, tidak sepantasnya untuk dia meninggalkannya. Li'annahu min makayidi syaitan, karena itu merupakan jerat-jeratnya syaitan. Ya, karena kita mengetahui syaitan dengan berbagai upaya mereka berusaha untuk menyesatkan Bani Adam, ya, agar manusia mereka semuanya meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala fa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Syaitan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la uhyannahum ajma'in, aku akan sungguh menyesatkan mereka semua. Nah, maka banyak ya cara-cara syaitan, upaya-upaya syaitan untuk menyesatkan Bani Adam. Nah, ya. Ketika seorang hatinya condong kepada maksiat, maka syaitan pun menghias-hiasi perbuatan maksiat ya di dalam hati orang tersebut, dihias-hiasi. Nah, ketika hati seorang ya seorang hamba dia berada di atas ketaatan, maka syaitan pun ada upaya yang lainnya, dia pun menanamkan perasaan was-was di dalam jiwanya ketika melakukan amalan-amalan ibadah ya. Dalam segala hal, was-was di dalam ibadah ini tidak diperbolehkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaka mutanatti'un, celakalah orang yang berlebih-lebihan di dalam agama ya. Nah, seorang melakukan ibadah dihantui perasaan was-was, melakukan sholat ya, timbul was-was di dalam dirinya, hendak bertakbir. Nah, seolah-olah kalau tidak membaca bacaan-bacaan tertentu sebelum takbir ya, tidak membaca niat, dia merasa sholatnya tidak sah atau tidak sempurna. Ini was-was. Nah, demikian pula ketika seorang berwudu ya, merasa tidak cukup membasuh anggota badannya 3 kali. Nah, ini was-was. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ya, yang demikian merupakan kezaliman. Seorang yang membasuh anggota wudunya lebih dari 3 kali, maka itu merupakan perbuatan kezaliman. Ya, muncul was-was. Was-was ketika mandi, mandi junub ya, dihantui was-was seolah-olah dia mandinya tidak sah padahal seluruh tubuhnya sudah dibasahi dengan air. Nah, demikian pula was-was di dalam akidah ya. Nah, muncul was-was di benaknya. Nah, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini was-was. Nah, muncul was-was, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing apabila muncul ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam hati kita, maka hendaknya kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dia meludah ke arah kirinya 3 kali. Nah, karena itu bisikan syaitan. Nah, banyak ya was-was di dalam ibadah. Nah, dan naudzubillah, orang-orang yang ditimpa penyakit was-was ini ya, ini sangat kasihan ya. Nah, dan dia akan merasakan kelelahan ataupun sangat letih ketika melakukan ibadah. Nah, ya, yang akhirnya dia pun tidak mau melakukan ibadah sama sekali karena berat. Nah, karena berat ini. Maka untuk seorang menghilangkan was-was tentunya yang pertama dengan ilmu. Nah, dengan dia belajar. Ya. Karena dengan seorang mempelajari ilmu agama, dia mengetahui batasan-batasan syariat. Ini perkara yang disyariatkan. Ya. Ini perkara yang tidak disyariatkan. Maka kita melakukan perkara yang disyariatkan. Nah. Kemudian banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca muawwidzatain di setiap selesai salat, salat maghrib dan salat subuh, membaca ayat kursi ya, berzikir sebelum tidur, bangun tidur, berzikir. Ini untuk menghilangkan was-was di dalam diri seseorang. Ya. Nah, seorang yang dia tidak memiliki ilmu ya, ataupun sedikit ilmu, tidak mengetahui permasalahan din, agama, maka orang-orang seperti ini yang banyak sekali ditimpa penyakit was-was. Na'udzubillah. Nah, qala Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, berkata Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, idza ataka syaitan wa anta fis shalah Faqala innaka mura'in fazid tulan, fazidha tulan. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, idza ataka syaitan, apabila syaitan mendatangimu, wa anta fi shalah, dalam keadaan engkau sedang melakukan salat, faqala, kemudian syaitan pun mengatakan kepadamu, innaka mura'in, kamu ini riya. Nah, ini bisikan syaitan ya. Seorang sedang melakukan salat, syaitan membisikkan seperti itu. Ya, kamu riya. Nah, muncul was-was dalam dirinya. Maka apa kata beliau? Fazidhu tulan. Maka tambah lagi ya, panjang salat tersebut. Ya. Perpanjang lagi seperti itu. Nah, ketika seorang melakukan salat tentunya salat sunnah ya. Nah, syaitan datang membisikkan bisikan seperti itu, engkau salat karena riya. Nah, dibisikkan. Maka kata Ibrahim An-Nakhai, fazidhu tulan. Nah, perpanjang lagi sedekahnya, salatnya. Kalau sedekah ya, seorang bersedekah misalnya, bersedekah ya dengan jumlah uang 100 ribu misalnya, syaitan datang membisikkan dia, engkau riya, tambah lagi jadi 1 juta misalnya. Ya. Nah, jangan ditarik sedekahnya. Wa amma ma ruya an ba'd as-salaf annahu taraka al-ibadata khaufan min ar-riya fa yahmilu hadha 'ala annahum ahassu min nufusi min naw'i tazayyun fa qata'u. Adapun apa yang diriwayatkan dari sebagian para salaf bahwa mereka meninggalkan suatu ibadah karena riya, maka yang seperti ini pemahamannya dibawa dengan pemahaman bahwa mereka itu memang merasakan di dalam jiwa mereka suatu bentuk tazayyun, berhias ya, faqat ta'u, maka mereka pun memutus amalan tersebut. Nah, dan ini ya diriwayatkan dari sebagian para salaf kita. Nah, seperti yang diriwayatkan asar dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, disebutkan bahwa suatu ketika Umar bin Abdul Aziz berkhutbah, berdiri di atas mimbar khutbah, tiba-tiba beliau pun turun. Nah, tidak jadi khutbah. Karena apa? Nah, karena muncul perasaan riya. Khawatir beliau, takut riya. Demikian pula ketika beliau hendak menulis, ya, menulis nasihat, menulis surat, ya, nasihat. Nah, tiba-tiba beliau menghentikan, tidak jadi menulis. Nah, karena takut riya. Nah, ini bagaimana? Maka kata Syekh di sini, pemahaman ini dibawa dengan pemahaman bahwa di dalam jiwa mereka memang ketika mereka meninggalkan itu memang muncul ya suatu bentuk tazayyun, berhias di dalam diri mereka, sehingga mereka pun memutus perkara tersebut. Nah, jadi kita ketika membaca asar ya, riwayat-riwayat para salaf, nah, yang mana mereka ya misalnya tidak mau melakukan amalan di tengah-tengah manusia, amalannya selama beberapa tahun tidak pernah ditampakkan ya, maka harus kita pahami dengan pemahaman yang benar. Nah, dan tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa huwa kama qala, dan itu sebagaimana yang dikatakan. Wa min hadza qaulul a'mash rahimahullah, dan termasuk contoh tentang ini adalah ucapan Al-A'masy rahimahullahu taala, ya. Sulaiman bin Mihran Al-A'masy rahimahullah. Kata beliau, kuntu 'inda Ibrahim An-Nakhai. Suatu ketika aku berada di sisi Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Karena Al-Imam Al-A'masy merupakan murid dari Imam Ibrahim An-Nakhai. Wa huwa yaqra'u fil mushaf. Dalam keadaan beliau membaca mushaf. Jadi Al-Imam Ibrahim An-Nakhai ketika Al-A'masy mendatangi beliau, dalam keadaan Ibrahim An-Nakhai sedang membaca Al-Quran dari mushaf. Fasta'zana rajulun faghatta al-mushaf. Maka tiba-tiba ada orang yang minta izin untuk masuk menemui beliau, Ibrahim rahimahullah. Nah, faghatta al-mushaf, maka beliau pun menutup, menyimpan mushaf beliau. Nah, ditutup mushafnya, disimpan. Nah, Waqala, kemudian beliau mengatakan, la yadhunnu anni aqra'u fihi kulla sa'ah. Jangan dia kira aku membaca Al-Qur'an setiap waktu. Nah, ini. Nah, ini para salaf, karena memang mereka ya, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mereka tidak mau menampakkan suatu amalan yang itu nantinya akan timbul persangkaan manusia bahwasanya mereka melakukan amalan itu terus-menerus, padahal tidak. Nah, ya. Maka mereka pun menolaknya. Nah, menepis itu dari diri mereka. Nah, ini. Wa fi fatawa lajnah ad-da'imah, dan di dalam fatwa lajnah ad-da'imah, ya, diajukan suatu pertanyaan, as-su'al, pertanyaan, qala al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, tarkul amali li ajli an-nasi riya wal amalu li ajlihim syirkun. Berkata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, meninggalkan suatu amal karena manusia adalah riya dan beramal karena mereka merupakan syirik. Ini pertanyaannya. Wa ana ikhwa wa ikhwah li katsir. Natarru ahyanan ila tarki ba'd as-sunan li ajli an-nasi makhafatan. Imma al-fitnah li anfusina wa dharb wal ihanah wa imma fitnatun nas li ammatil ikhwah wa tashdidil hukumati alaihim. Fabilahi astahlifuka anakunu idzaka qad waqa'na fi maghabati riya wa ikana dhalika waqi' wati'una famal khalasu minhu. Lajnah ad-da'imah ditanya dengan pertanyaan ini, ya, dibawakan asar Fudail bin Iyad, kemudian ditanya, dan saya dan saudara-saudaraku yang banyak, kami terpaksa terkadang untuk meninggalkan sebagian sunnah, ya. Terkadang kami terpaksa untuk meninggalkan sebagian amalan sunnah karena takut manusia. Nah, immal fitnah li anfusina wa dharb, apakah fitnah ya pada diri-diri kami karena takut dipukul atau direndahkan, atau fitnah keumuman manusia. Nah, fitnah keumuman ikhwah, wa tasdidul hukumati alaihim, dan ya, perlakuan pemerintah kepada mereka sehingga mereka pun tidak melakukan sebagian sunnah. Nah, jadi ini mungkin keadaannya seorang yang tinggal di suatu tempat yang di situ apabila diamalkan sebagian sunnah mereka akan mendapatkan intimidasi, ya. Nah, karena ada sebagian daerah seperti itu, kalau kita menampakkan sunnah, ya, maka akan mendapatkan perlakuan intimidasi. Makanya seperti ini bagaimana? Sehingga kita meninggalkan sebagian sunnah. Nah, fabilahi, demi Allah, ya, astahlifuka, aku bersumpah untukmu. Ini suatu bentuk penekanan, ya, agar pertanyaan ini dijawab, ya. Nah, apakah apa yang kami lakukan telah menyebabkan kami terjatuh ke dalam riya yang tersembunyi? Apabila demikian itu menyebabkan kami terjatuh, bagaimana cara untuk kami menghindarinya? Ya, menghindari yang demikian bagaimana? Nah, maka dijawab oleh Al-Lajnatud Da'imah, amma qauluhu, adapun ucapan Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah, innal amala min ajli nasi syirkun fahuwa sahih. Sesungguhnya beramal karena manusia itu merupakan syirik, ini ucapan yang sahih, yang benar. Tidak ada masalah. Seorang beramal karena manusia, maka dia syirik. Imma syirkul akbar, imma syirkul asgar. Nah, li'annal adillata minal kitabi wa sunnah tadullu ala wujubi ikhlasil ibadati lillahi wahdah wa tahrimi riya. Karena dalil-dalil dari Alkitab dan sunnah menunjukkan wajibnya untuk seorang ikhlas di dalam melakukan suatu ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan mengharamkan riya. Nah. Jadi beramal karena manusia itu adalah riya. Ini ucapan yang benar, yang tidak ada penafsiran yang lainnya, tidak ada kemungkinan yang lainnya. Nah, waqad sammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam asyirkul asghar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menamakan perbuatan ini dengan syirkul asghar. Nah, riya itu merupakan syirik yang kecil. Wa dzakara annahu akhwafa ma yakhafu ala ummatihi alaihi salatu wasalam. Dan Nabi SAW beliau telah menyebutkan bahwa yang demikian itu adalah perkara yang paling ditakutkan, yang paling dikhawatirkan oleh beliau terhadap umatnya. Nah, alaihi salatu wasalam. Nah, berdasarkan hadis Rasul SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang aku paling khawatirkan, dari yang aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asghar. Maka beliau pun ditanya, apa itu syirkul asghar? Ar-riya. Syirik asghar adalah riya. Nah, wa amma qauluhu, adapun ucapan berikutnya dari ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah, inna tarkal amala min ajlina siriya, sesungguhnya meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, falaysa ala itlaqih. Maka ini tidak secara mutlak seperti itu ya. Nah, tapi ada rincian. Bal fihi tafsil. Bahkan ada perincian di dalamnya. Nah, tidak secara mutlak, harus dirinci. Wal muawwalu fi dzalika 'ala niyyah. Dan kembalinya yang demikian itu adalah kembali kepada niat. Nah, jadi dilihat, dikembalikan kepada niatnya. Untuk apa dia meninggalkan amalan tersebut? Nah, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Nah, jadi kembali kepada niat. Nah, tidak secara mutlak kita katakan seorang yang tidak melakukan perbuatan sunnah karena takut manusia adalah riya, tidak seperti itu ya. Tapi harus dilihat, dikembalikan kepada niatnya masing-masing. Oke, kita lanjutkan tentang ucapan inna tarkal amali min ajlina siriya. Bahwasanya meninggalkan suatu amalan karena manusia adalah riya, maka sekali lagi yang demikian laisa ala itlaqih, tidak secara mutlak seperti itu pemahamannya. Bal fihi tafsil, bahkan ada perincian di dalamnya. Wal muawwal fi dzalika 'ala niyyah, kembalinya yang demikian itu berdasarkan niat. Nah, kembali ke niat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu amalan itu tergantung dengan niatnya. Nah, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya seorang itu akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Nah, ma'al inayati bitaharri muwafaqata syari'ah syari'ah fi jami'il a'mal. Ya, disertai dia ya memiliki perhatian bersungguh-sungguh untuk mencocoki syariat di dalam seluruh amalan-amalannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami ya, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Nah, jadi kembali kepada niat. Kalau niatnya sudah lurus, sudah benar, ya, demikian pula dia telah mencocoki syariat di dalam amalan tersebut. Fa idza waqa'a lil insani halatun taraka fiha al amal. Maka apabila terdapat pada diri seseorang halah, suatu penghalang, taraka fiha al amal alladzi la yajibu alaihi, maka dia meninggalkan amalannya yang tidak diwajibkan atasnya. Jadi maksudnya ketika memang niatnya sudah bergeser, niatnya sudah tidak benar, dia merasa niatnya memang ini niatnya sudah tidak lurus, ya, maka hendaknya dia meninggalkan amalannya kalau amalan tersebut bukan amalan yang wajib. Li'alla yadhunna bihi ma yadhurruhu falaysa hadzal riya. Supaya tidak disangka, ya, tidak disangka pada dirinya apa yang bisa memudaratkan dia. Maka yang seperti ini bukan termasuk riya. Nah, bal huwa min siyasati syar'iyyah, bahkan ini merupakan bentuk siyasah, ya. Siyasah syar'iyyah. Nah, cara-cara syar'i, ya, politik yang syar'i. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, seorang meninggalkan suatu amalan-amalan ketaatan yang itu amalan sunnah karena takut mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari manusia, takut dipukul, takut direndahkan ataupun takut diintimidasi, maka dia meninggalkan amalan tersebut. Ya. Karena apa? Karena ini sebagai bentuk siyasatu syar'iyah, politik syar'i. Ya. Nah, politik tentunya dalam tanda kutip. Nah, bukan politik praktis ya, tapi ini cara-cara syar'i untuk kita bisa menghindari persangkaan-persangkaan jelek manusia. Ya. Karena memang terkadang pada keadaan-keadaan tertentu, ya, mengamalkan sunnah itu bukan justru menimbulkan kebaikan, bahkan sebaliknya itu menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, ya. Nah, mengamalkan sunnah harus sesuai sunnah. Nah, contohnya misalnya sunnah memakai sendal ketika sholat di masjid, ya. Coba bayangkan apabila kita, ya, datang ke masjid awam, nah, datang ke Islamic Center misalnya, masuk kita pakai sendal, walaupun sendalnya bersih mungkin, ya, sendalnya bersih, nah, sendal baru yang belum pernah kita pakai di luar, kita masuk pakai sendal, gimana kira-kira, ya, apakah orang-orang akan menyambut kita, masya Allah, ya, ini orang istimewa, ya, apakah seperti itu, atau langsung diusir, ya, dikeluarkan dari masjid. Nah, ini menimbulkan fitnah, ya. Beberapa tahun yang lalu ketika Raja Salman hafizahullah wara'ah datang ke Indonesia, beliau masuk ke Masjid Istiqlal dengan memakai sendal, ya. Jadi viral beritanya. Nah, ini Raja Salman bagaimana ini pakai sendal, ya. Nah, ke dalam masjid, nah, heboh, ya. Diberitakan di media-media massa, ya, untuk dijadikan sebagai bentuk kesalahan Raja Salman. Nah, ini karena tidak paham. Nah, ya, sehingga yang demikian bukan malah menimbulkan kebaikan, tapi sebaliknya akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Nah, sehingga mengamalkan sunnah itu harus memperhatikan situasi dan kondisi. Nah, sunnah misalnya sunnah berambut panjang, laki-laki, ya, memanjangkan rambutnya sebahu. Nah, ini juga harus diperhatikan keadaan dia bagaimana, ya, kondisi tempatnya bagaimana. Kalau orang tidak biasa seperti itu, ya, di lingkungan dia tidak biasa melihat laki-laki berambut panjang dan itu akan menimbulkan fitnah, maka ini kemudaratan. Justru dia mengamalkan itu akan menimbulkan fitnah yang besar. Apalagi dia mungkin seorang yang tidak berjenggot, ya, memiliki wajah yang mulus misalnya. Nah, ya, jadi persis seperti perempuan. Nah, ini akan menimbulkan fitnah yang besar dan yang lainnya. Nah, maka yang seperti ini termasuk siyasah syar'iyah. Kita tidak mengamalkan sunnah, ya. Sunnah yang sifatnya itu sunnah mustahabbah. Apabila itu bisa menimbulkan fitnah, kita tinggalkan. Wa kadza law taraka ba'd an-nawafil 'inda ba'd an-nas khasyata an yahmaduhu an yamdahuhu bima yadhurruh aw yakhsha al-fitnata bih. Demikian pula seandainya, ya, seorang meninggalkan sebagian amalan nawafil, amalan-amalan sunnah, ya, salat sunnah, 'inda ba'd an-nas, di sisi sebagian manusia, karena dia takut, khawatir, ya, jangan sampai orang-orang memuji dia. Nah, maka dia tinggalkan. Nah, apabila khawatir seperti itu. Amal wajib falaisa lahu an yatrukahu illa li'udri syar'i. Adapun perkara yang wajib, maka hendaknya dia tidak meninggalkannya kecuali dengan uzur syar'i. Nah, jadi ini ya rinciannya. Beramal untuk manusia itu syirik, meninggalkan amal untuk manusia itu riya. Maka pemahamannya untuk penggalan kalimat yang kedua, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, ini adalah ucapan yang benar tapi harus dirinci. Ya, karena apa dia meninggalkannya? Kalau dia meninggalkannya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan, itu riya. Nah, tapi karena kalau dia meninggalkannya karena memang takut ya dipuji manusia, atau timbul di dalam jiwanya, di dalam hatinya ya perasaan-perasaan riya, maka dia meninggalkannya tidak mengapa untuk perkara yang sunnah. Adapun wajib, maka tidak ada alasan sama sekali untuk seorang meninggalkannya, karena itu merupakan perkara yang wajib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka selesai kita dari pasal yang ke-14. Sini ada pertanyaan. Saya sedang mempelajari ilmu agama, tapi saya susah untuk memahami apa yang saya pelajari tersebut. Bagaimana supaya saya mudah untuk memahaminya? Mohon jawabannya. Nah, ya, jawaban untuk pertanyaan ini ya adalah seperti yang dibimbingkan oleh Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullahu taala, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kata Al-Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi' an su'il hifzi. Aku mengeluhkan kepada Al-Imam Waqi', ya, Imam Waqi' bin Jarrah, tentang jeleknya hafalanku. Nah, jadi Imam Syafi'i mengeluh susah menghafal. Ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau pun Al-Imam Waqi' membimbing aku untuk aku meninggalkan maksiat. Li'anna ilma nurun, karena ilmu itu merupakan cahaya. Wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidaklah diberikan kepada seorang yang bermaksiat. Nah, ya. Jadi yang pertama tentunya hendaknya seorang mengintrospeksi dirinya. Jangan-jangan di sana ada perkara-perkara yang itu bisa menghalangi ilmu untuk bisa masuk ke dalam hati dan jiwanya. Nah, introspeksi, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar ya, karena istighfar ini keutamanya sangat besar seperti yang telah kita sampaikan di khutbah. Nah, ya. Nah, banyak istighfar kepada Allah. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa di tengah malam agar Allah Subhanahu wa taala membukakan ilmu. Ya. Nah, Allahumma ftahli abwabal ilmi, misalnya dengan doa seperti itu. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu ilmu. Nah, ya. Minta dibukakan kepada Allah, karena yang memiliki ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Nah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Atau kita berdoa, Allahumma faqihni fid din, ya Allah fahamkan aku tentang agama. Ini juga termasuk doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama dan fahamkan dia tentang tafsir Al-Qur'an. Sehingga Abdullah bin Abbas pun menjadi seorang ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Ya. Nah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena manfaat doa ini sangat besar. Wa ma adraka ma du'a. Ya. Nah, doa itu sangat besar. Doa yang pertama awalan wa akhiran. Doa itu yang pertama dan yang terakhir. Nah, bukan yang terakhir ya. Karena sebagian memahami doa itu terakhir, setelah kita berusaha baru doa, tidak. Sebelum kita berusaha kita berdoa. Setelah kita berusaha kita juga berdoa. Nah, demikian. Demikian pula ketika seorang dia merasa kesulitan untuk mempelajari suatu ilmu, tentunya ilmu agama yang dimaksud ya di sini, maka dia jangan meninggalkan untuk belajar, terus mengulang-ulang sampai dia paham. Ya, sampai dia paham. Nah, jangan ketika dia sudah belajar tidak paham, kemudian sudah futur. Ya. Nah, mencari perkara-perkara yang lain yang tidak bermanfaat. Nah, ini suatu bentuk kerugian. Nah, ketika seorang misalnya mondok di suatu pondok pesantren, dia fokus belajar menuntut ilmu, kok sulit ya? Kayaknya otak saya ini bebel, ya. Nah, susah memahami ilmu untuk masuk. Maka jangan dia merasa ya putus asa, futur, kemudian dia bermalas-malasan lah, jangan seperti itu. Terus dia berusaha, ya, dimurojaah pelajarannya. Karena terkadang seorang ketika disampaikan dia tidak paham, kemudian setelahnya dia paham. Dan ini kenyataan ya. Terkadang ketika taklim seperti ini nggak paham, tapi suatu ketika dia mendengar penjelasan yang sama, misalnya tentang riya seperti ini, dia mendengarkan penjelasan yang lain, dia pun paham. Nah, maka ilmu itu bertahap ya, tadarruj. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, seorang belajar itu bertahap, jangan langsung melompat. Belajar bahasa Arab misalnya, ya, belum dia pernah belajar ajurumiyah misalnya, atau belum pernah belajar dasar-dasar bahasa Arab, belum pernah belajar muyasar, langsung belajar mutamimbah misalnya, ya, maka tewas dia kan ketika mempelajari mutamimbah, ya. Nah, sudah KU duluan. Lihat ini apa maksudnya. Nah, ini demikian pelajari ilmu akidah, belum pernah mempelajari dasar-dasar akidah, ya, belum pernah misalnya belajar lumatul itiqad, belum pernah mempelajari ya kitab-kitab dasar akidah, langsung dia belajar kitab yang tinggi, misalnya langsung belajar akidah yang dipelajari langsung akidah tohawiyah. Nah, ini ya, maka dia tidak akan paham. Nah, jadi belajarnya tadarruj. Nah, dan contoh-contoh yang datang dari para ulama kita sangat banyak. Yang paling terkenal adalah apa yang kisah tentang Al-Imam Al-Kisai rahimahullah, ya. Al-Imam Al-Kisai rahimahullah, beliau seorang imam ahli lughah dan ahli qiraah, Imam Kisai. Nah, beliau suatu ketika belajar itu beliau tidak paham tentang permasalahan nahwu. Tidak paham beliau. Ya. Kemudian beliau pun ya merenung. Ya, merenung kemudian bermuhasabah. Nah, kenapa kok saya sulit untuk memahami ilmu nahwu? Lalu beliau pun ya melihat di sekitar beliau ada semut. Semut sedang membawa makanannya ya dari bawah ke atas. Segerombolan semut membawa makanan. Ya, yang semut itu dilihat beliau naik jatuh sampai bisa membawa makanannya ke atas. Kemudian beliau pun mengambil pelajaran dari itu. Semut saja, makhluk yang lemah seperti ini bisa membawa beban yang sangat berat. Apalagi kita, manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Ya. Karena akal itu bisa diasah. Akal itu bisa diasah. Demikian pula hafalan. Ya. Seorang insyaallah bisa menghafal kalau dia memang berusaha. Nah, yakin itu wakil ya. Sekarang tinggal kesungguhan seorang saja untuk belajar ataupun menghafal ilmu. Nah, bersungguh-sungguh dia fokus misalnya. Nah, dia luangkan waktu-waktunya untuk mempelajari ilmu, untuk menghafal ilmu, insyaallah dia akan mendapatkannya. Nah, sambil dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang itu waktu mustajabah. Wallahu taala alam bisawab. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, lebih dan kurang ya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.